Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir kita berhenti pada penjelasan tafsir firman Allah Ta'ala, wala junaha alaikum an tankihuhunna idha ataitumuhunna ujurahunna. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idha ataitumuhunna ujurahunna. Tidak ada dosa atas kalian menikahi wanita-wanita mukminat itu apabila kalian berikan kepada mereka mahar mereka dalam pernikahan. Telah diterangkan ya rinciannya. Yang pertama, apabila wanita-wanita itu masuk Islam dan beriman, kemudian meninggalkan suami-suami mereka di Makkah dan lari ke Madinah, apabila itu terjadi sebelum duhul, ya, maka tidak ada iddah. Ya, sebelum disentuh oleh suaminya, tidak ada iddah. Maka langsung bisa dinikahi jika memang wanita itu memilih untuk menikah ya dengan pria lain yang beriman. Dengan syarat dalam pernikahan itu ada mahar. Idza ataitumunna ujurahunna. Baik. Rincian yang kedua, apabila wanita itu berislam, beriman dan lari meninggalkan suaminya datang ke Madinah setelah dukhul. Ya, setelah disentuh oleh suaminya. Ya. Maka ada iddah yang harus dijalani. Tidak bisa langsung dinikahi. Harus menjalani masa iddah. Nah. Tadi sampaikan apabila selama menjalani masa iddah. Selama menjalani masa iddah. Ternyata suaminya yang kafir yang di Makkah ini berislam dan menyusul ke Madinah, maka jelas keduanya masih suami istri karena masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah. Nah, langsung ya, bersatu kembali. Langsung bersatu kembali. Nah, kemudian apabila suaminya berislam dan beriman lantas datang menyusul ke Madinah dalam keadaan masa iddah sudah habis. Dalam keadaan masa iddah sudah berakhir. Yang terbaik wallahu alam pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Al-Mundhi', bahwa disatukan kembali tanpa pernikahan yang baru, biduni nikahin jadid, tanpa perbaruan pernikahan, tetapi disatukan bin nikahil awal, dengan akad nikah yang pertama dulu ketika keduanya menikah di masa kafirnya, ya tetap dengan itu. Artinya tidak perlu dinikahkan ulang meskipun sudah habis masa iddah. berdasarkan hadis, ya, kisah Zainab radhiyallahu anha bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di awal bi'tsah, awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Sedangkan Abu al-As ibn al-Rabi' radhiyallahu anhu berislam dan menyusul setelah sulh Hudaybiyah. Berarti jaraknya jauh sekali. Nah, 13 tahun di Makkah baru hijrah. Kemudian sulh Hudaybiyah 6 Hijriyah. Berarti kisaran 18 tahun. Nah, selisih masuk Islam antara keduanya. Ternyata ketika datang ke Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatukan kembali Abu al-As ibn al-Rabi' radhiyallahu anhu dengan putrinya, ya, dengan istrinya Abu al-Aws, yaitu Zainab radhiyallahu ta'ala anha bin nikahil awal, berdasarkan akad mereka yang pertama dulu. Jadi tanpa pembaharuan akad, langsung disatukan kembali, ya, sebagai suami istri. Dan hadisnya dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud. Hadis ada dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi. Raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam bintahu ila Abi al-As ibn al-Rabi' bin nikahil awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya tu Zainab radhiyallahu anha kepada suaminya Abu al-As ibn al-Rabi' dengan akad yang pertama. Disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, dalam Irwa Al-Ghalil. Nah, baik. Adapun jika wanita itu, ya, perhatikan, jika masa iddah berakhir, jika masa iddah berakhir, bagaimana dengan wanita tersebut? Apakah dia boleh menikah atau tidak? Atau dia harus menunggu suaminya yang masih kafir barangkali nanti masuk Islam, atau bagaimana? Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah pendapat yang dipilih tersebut, dia bebas memilih. Jika masa iddah sudah berakhir, dia punya kebebasan memilih antara menunggu suaminya barangkali nanti masuk Islam sehingga bisa bersatu kembali, atau dia ingin menikah dengan pria yang lain, terserah. Nah, karena masa iddah sudah berakhir, masa iddah sudah berakhir. Jika dia memilih menikah dengan pria yang lain, maka berarti terputus dia dari, ya, suami yang pertama, dan dia menjadi suami, dia menjadi istri suami yang baru. Nah, atas pilihan dia. Nah, Allah mengatakan apa? Wala junaha alaikum an tankihuhunna, tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka. Jika memang memilih untuk menikah saja dengan salah satu kaum mukminin yang ada di Madinah setelah masa iddah berakhir, tidak ada masalah. Boleh, dengan syarat diberikan maharnya. Tayyib, diberi mahar. Nah, hukum yang kita pelajari ini pembahasannya sama jika dibalik. Pembahasannya sama jika dibalik. Bagaimana dibalik? Maksudnya dibalik, suami istri sama-sama beriman, sama-sama berislam, muslim muslimah, mukmin mukminah, suami istri. Kemudian salah satunya murtad. Nah, anggaplah, ya, kemudian murtad suaminya. Nah, murtad suaminya. Nah, sebenarnya jika hukum Islam berlaku, ya, jika hukum Islam ditegakkan, syariat Islam ditegakkan, maka orang yang murtad la yumakkanu fil hayati dunya illa yatub. La yumakkanu fil hayati dunya illa yatub. Dia tidak diberi kesempatan hidup kecuali jika dia taubat. Karena qad ahana ad-din birriddah. Dia menghinakan Islam dengan meninggalkannya. Ya, dia melemparkan Islam, meninggalkan Islam, dan itu penghinaan terhadap Islam, maka harus ditegakkan hukum had al-qatl, i'dam, dilenyapkan dari muka bumi demi maslahat penjagaan kemuliaan Islam. Demi maslahat penjagaan kemuliaan Islam. Dia telah menghinakan Islam, tidak bisa dibiarkan yang seperti ini dalam syariat. Hadis Ibn Abbas riwayat Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Hadis Ibn Abbas riwayat Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya murtad, faqtuluh, bunuh dia. Yani hakim berijtihad. Ya. Memberi kesempatan ya bertobat atau tidak. Nah, jika dia bertobat, dia kembali, ada kesempatan untuk itu. Nah, kita tahu ada sebagian ya, yakni ada sebagian orang yang tadinya bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasalam di akhir-akhir masa Islam, kemudian di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu murtad dan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, qitalul murtaddin, sebagian terbunuh dalam kemurtadannya. Ya, dan itu yang diusir dari Hawd, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang rujuk dan taubat kembali setelah murtad. Nah, ada yang ya taubat setelah murtadnya dan diterima taubatnya. Nah, dan kemuliaan persahabatan dengan Nabi tidak terhapus dengan itu, karena dia taubat dan mati di atas Islam. Al-muhim, itu tentang hukum murtad. Nah, namun jika tidak bertaubat demi maslahat penjagaan kemuliaan Islam, hukum hadnya i'dam, dilenyapkan dari muka bumi. Ini al-qatl, man badala dinahu faqtuluh, kata Nabi SAW. Yani tugasnya penguasa. Tugasnya penguasa. Penegakan hukum had, hukum syariat, penguasa. Waliul amr, al-hakim, al-syari. Namun, pembahasannya jika waliul amr tidak menegakkan hukum ini. Ya, seperti di negeri kita. La yahtamuna bihada al-hukum. Mereka tidak memperhatikan hukum-hukum seperti ini. Orang-orang murtad berkeliaran saja. Bebas. Nah, jika seperti itu, apa yang dilakukan oleh sang istri? Suaminya murtad. Bagaimana hukum pernikahan keduanya? Ya. Pembahasannya. Na'am, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, sama dengan ini. Nah, pendapat yang dipilih keduanya sama dengan pembahasan kita sekarang. Nah, sama persis. Baik, yakni jika baru saja menikah, kemudian murtad, belum terjadi duhul, persentuhan, maka ya, tidak ada mas'idah yang dijalani. Jika dia memilih untuk menikah, bisa langsung nikah. Nah, baik dengan suami yang baru, yang muslim. Jika sudah terjadi duhul, persentuhan, dia harus menjalani masa iddah. Masa iddah harus dijalani. Jika selama masa iddah dijalani ternyata taubat, suaminya murtad dan masuk Islam kembali, keduanya suami istri bersatu kembali. Jika masa iddah berakhir, wanita itu punya dua pilihan, antara dia menikah dengan pria muslim yang lain ya, dan berpisah selamanya dengan suaminya, dia punya hak karena masa iddah sudah berakhir. Atau jika dia ingin menunggu barangkali ya suaminya bisa bertobat dan kembali, kan dia cinta suaminya, tidak bisa melupakannya misalkan. Nah, ya berharap-berharap ternyata betul tobat, masuk Islam kembali. Ya, maka bersatu kembali sebagai suami istri tanpa butuh, tanpa butuh akad yang baru. Nah, ini persis sama pembahasannya dengan ini. Tayyib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tumsiku bi'isamil kawahir." La nahiyah. Dan la jangan. Artinya tidak boleh larangan ini, larangan yang bersifat haram. Haraman la tumsiku, jangan kalian mempertahankan. Ya. Isam itu jamak dari ismah. Isam bi'isami, bi'isami. Isam jam'u ismah. Ismah artinya, ya, secara makna keterikatan akad. Keterikatan akad nikah. Wanita yang dinikahi dengan akad nikah yang sah pada agama masing-masing. Pada agama masing-masing, menurut pandangan agama masing-masing itu dianggap sah. Ya. Akad tersebut yang dimaksud dengan ismah. Terjaganya dan terikatnya wanita, ya, di bawah suaminya dengan akad, itu ismah. Al-kawafir jam'u kafirah. Al-kawafir jamak dari kafiratun, mufradnya kafiratun, wanita kafir. Wanita kafir. Jadi wala tumsiku bi'isamil kawafiri, artinya janganlah kalian mempertahankan, ya, wanita kafir yang merupakan istri kalian, kalian tetap pertahankan sebagai istri. Jangan kalian tetap pertahankan akadnya. Artinya kalian harus melepasnya. Kalian harus melepasnya karena kalian berbeda agama. Khitab ini tertuju kepada kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum, terkait dengan mereka yang punya istri baik satu atau lebih, ya, yang berstatus kafir, wanita kafir, punya istri, status istrinya masih kafir. Dengan ayat ini harus diselesaikan, tidak boleh dilanjut, tidak boleh dipertahankan. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, kalian jangan mempertahankan wanita-wanita kafir yang menjadi istri kalian dalam akad pernikahan kalian. Lepas, ceraikan. Nah, karena beda agama. Sebagaimana halnya tidak boleh dipertahankan yang tadinya suami istri, ya, dengan akad mereka dulu, mungkin ketika masih sama-sama kafir, kemudian yang laki-laki masuk Islam, beda agama akhirnya. Selama ini masih memilih kekufuran, ya, wanita ini tetap dalam kekafirannya, tidak mau masuk Islam, maka la tumsiku bi'isamil kawafir, tidak, jangan dipertahankan. Lain halnya jika dia juga memilih Islam, hukumnya sama dengan apa yang telah lewat. Yakni bersatu kembali sebagai suami istri berdasarkan akad yang dulu, tanpa harus pernikahan baru berdasarkan apa yang dibilang oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Utsaimin. Syarifah ini? Nah. Namun jika dia tetap dengan kekafirannya, wala tumsiku bi'usamil kawafir. Jika mempertahankan dilarang, padahal kadung akad, sudah akad sebelumnya, namun yang laki-laki jadi muslim, yang ini tetap kafirah, maka muslim ini dilarang mempertahankannya. Wala tumsiku bi'usamil kawafir, kata ulama, begitu pula halnya memulai pernikahan, ya, pernikahan, memulai pernikahan dalam keadaan status sudah beda agama. Ini muslim, wanitanya kafirah, wanitanya kafir dan muslim, ya, cinta, ingin menikahinya, kalau biarkan cintanya melayang, tidak boleh. Kecuali ada perkecualian dalam surat Al-Ma'idah, ya, apabila dia Yahudiyah atau Nasraniyah, Kitabiyah. Apabila wanita itu Kitabiyah, ahli kitab, baik dia Yahudiyah beragama Yahudi atau dia Nasraniyah beragama Nasrani, boleh dinikahi bisyurut, dengan syarat-syaratnya. Ini perkecualian. Ini saja satu-satunya yang diperkecualikan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah. Ya, wanitanya muslimah, kemudian laki-lakinya Yahudi atau Nasrani, haram. Semua pernikahan beda agama, ya, salah satunya muslim, berislam, muslim atau muslimah, nah, yang lainnya kafir atau kafir, beda agama, haram, kecuali satu ini. Laki-lakinya muslim, wanitanya kitabiyah, ahli kitab, Yahudi atau Nasraniyah, berdasarkan nas Al-Quran, Al-Ma'idah, ayat kelima. Al-Ma'idah ayat kelima. Naam, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kalian at-tayyibat, yang suci-suci, yang baik-baik. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan ahli kitab halal untuk kalian dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat. Wanita-wanita mukminat yang muhsanat, menjaga kemaluannya, yakni wanita baik-baik, bukan pelacur, ya, yang semisalnya. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dan wanita baik-baik yang baik-baik dalam hal ini, wanita yang menjaga kesucian dirinya, bukan pelacur, zaniyah, dari kalangan ahli kitab, meliputi meliputi Yahudi atau Nasraniyah, dengan syarat muhsanat, dia menjaga kesucian dirinya, bukan menjajakan diri, bukan zaniyah, pelacur, ya, min qablikum, dari kalangan menaladi autul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian berikan maharnya. Ini perkecualian. Nah, dihalalkan, dibolehkan. Tayyib, min bab an-nasiha wa at-tanbih. Namun dalam bab nasihat dan tanbih, peringatan ulama menasihatkan jangan dilakukan pada zaman kita, ya, jangan dilakukan hal ini karena resikonya tinggi. Zaman kita ilmu kurang, iman kurang, ya, keadaan zaman juga sulit. Ya, tarbiyah anak-anak juga sulit. Jangankan mentarbiyah keluarga yang muslimah, jangankan mentarbiyah keluarga Yahudiyah, Nasraniyah, mentarbiyah anak yang lahir dari istri yang Yahudiyah atau Nasraniyah, mentarbiyah anak yang ibunya muslimah saja sulit dan berat. Nah, karena kondisi zaman, keadaan, apalagi jika ibunya Yahudi atau Nasraniyah. Nah, dikhawatirkan tarbiyah anaknya nanti, ya. Sehingga dinasihatkan pilih untuk, ya, untuk mencari istri yang muslimah. Nah, dan masih banyak wanita-wanita muslim yang tidak menikah. Nah, yang butuh suami daripada memilih Yahudi atau Nasrani. Al-Muhim, ini babnya nasihat dan tanbih, tapi tidak ini nasihat saja dari ulama, tapi tidak bisa dikatakan haram karena dihalalkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkecualian dalam surah Al-Maidah tadi. Barakallahu fikum. Kemudian akhir ayat Allah mengatakan was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Was'alu ma anfaqtum. Hendaknya kalian wahai kaum mukminin meminta, menuntut ma anfaqtum, mahar yang dulu kalian berikan ya untuk menikahi istri kalian, kemudian karena dia tetap memilih kekafirannya sehingga pernikahan tidak bisa dipertahankan, dia memilih bersama dengan orang-orang kafir ya, karena tidak bisa lagi dipertahankan. Wala tumsiku bi'asamil kawafir, lepas, ceraikan, dan was'alu ma'anfaktum, kalian minta dari orang-orang kafir itu ma'anfaktum, mahar yang dulu kalian berikan kepada istri kalian yang kalian na'am lepas itu ya, lepas dari kalian tersebut. Na'am, begitu pula ya susulan makna ayat tadi wala tumsiku bi'asamil kawafir. Nah, sama halnya dengan sebagaimana ya, sebagaimana pembahasan terkait dengan poin perjanjian sulh Hudaybiyah, jika ada dari istri-istri kaum mukminin yang kemudian murtaddah kemudian dia lari dan bergabung dengan orang-orang kafir di Makkah ya, bergabung dengan orang-orang kafir di Makkah, nah maka minta kepada mereka mahar yang dulu kalian berikan, minta dari orang-orang kafir itu ya mahar yang dulu kalian berikan. Nah, jika mereka tidak mau mengembalikan ya istri kalian itu ke Madinah, karena hukumnya berdasarkan poin perjanjian dikembalikan atau tidak. Nah, isi perjanjian jika yang dari Madinah datang ke Makkah tidak dikembalikan. Nah, al-muhim, sebagaimana halnya mereka dipersilakan menuntut ya, jika ada dari mereka yang beriman, berislam, kemudian lari ke Madinah, kita sudah pelajari, meskipun tadinya pada poin perjanjian, baik secara lafaz atau secara keumuman makna lafaz termasuk yang harus dikembalikan, tapi itu sudah berubah hukumnya dengan ayat ini. Jika memang terlafazkan, maka mansukh dengan ayat ini. Jika tidak terlafazkan tapi masuk dalam keumuman makna lafaz, maka ditakhsis dengan ayat ini, tidak boleh dikembalikan, dan mereka berhak menuntut kepada kaum mukminin ya, karena wanita mukminat yang datang berhijrah ini dipertahankan dan tidak dikembalikan. Nah, suaminya berhak menuntut mahar yang dulu mereka berikan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada yang murtaddah di Madinah kemudian lari ke Makkah, maka suaminya ya yang di Madinah berhak menuntut dari ahlu Makkah untuk mengembalikan mahar yang dulu dia berikan. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Wal yas'alu ma anfaqu, dan hendaknya mereka meminta kepada kalian ma anfaqu, mahar yang dulu mereka berikan. Jadi timbal balik, sama-sama punya hak untuk menuntut pengembalian mahar ya, karena istrinya lepas darinya, beralih ke pihak yang lain. Kemudian Allah SWT menutup ayat dengan menjelaskan zalikum hukmullah. Zalikum hukmullah, itulah hukum Allah. Za isim isyarah kepada hukum tersebut, ya, dengan khitab jam' dzukur kum. Nah, khitab kepada Nabi Aslam dan kaum mukminin, itulah hukum Allah. Yahkumu bainakum. Allah menetapkan hukum di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum, hukum syariat di antara kalian, itu hukumnya. Wallahu alimun hakim. Allah alimun maha tahu, maha mengetahui segala sesuatu. Hakim, maha bijak hukumnya. Maha bijak hukumnya. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada kedolimannya. Bijak, adil, sempurna hukum Allah Subhanahu wa taala, tinggal dijalankan. Kemudian Allah mengatakan, "Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar." Bagaimana jika ayat yang berikutnya ini kaitannya dengan jika ya, pihak musuh, orang-orang kafir tidak mau membayarkan tebusan mahar tersebut. Nah, mereka tidak mau. Tidak mau menaati hukum yang ada dalam ayat ini. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum, yang harusnya mereka sebagaimana kaum mukminin ya, memberikan kepada mantan suami mukminat yang datang berhijrah itu, yang menuntut di kaum mukminin memberikan maharnya ya, harusnya juga orang-orang kafir di Makkah begitu, tetapi mereka tidak mau menaati hukum ini dan mereka tidak mau membayarkan mahar yang dituntut oleh kaum mukminin ya, dari mantan istri mereka yang luput dan lari ke Makkah, dan istri mereka yang luput dan na'am memilih di Makkah bersama dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin dituntut untuk memberikan maharnya kepada kaum mukminin, di mana tapi mereka kaum musyrikin tidak mau menaati hukum ini. Mereka tidak mau menaati hukum ini. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Bagaimana hukumnya? Ayat berikutnya menjelaskan hukum masalah itu. Wa in fatakum syai'un min azwajikum, jika luput, in apabila, fatakum fata, yakni luput dari kalian, syai'un min azwajikum, suatu mahar dari istri-istri kalian, ilal kuffar, yang bergabung dengan orang-orang kafir, dan maharnya tidak dibayarkan oleh mereka, tidak dikembalikan oleh mereka. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar, apabila luput dari kalian sesuatu dari istri kalian yang bergabung dengan orang-orang kafir, yang maharnya tidak mau dikembalikan oleh mereka. Fa'aqabtum. Lantas kalian meraih kemenangan dalam berperang dengan mereka dan merampas ghanimah dari mereka. Fa'aqabtum artinya kalian berhasil meraih kemenangan dalam perang dan mendapatkan ghanimah dari mereka, dari orang-orang musyrik, orang kafir yang tidak mau membayarkan mahar tersebut, membalikan mahar tersebut. Fa'atul ladina dhahabat azwajuhum, fa'atu, maka hendaknya kalian berikan, kalian bayarkan, alladina dhahabat azwajuhum, kepada orang-orang yang telah pergi istri-istri mereka itu ya, kepada orang-orang musyrik, orang kafir di Makkah, dan mereka tidak mau mengembalikan mahar, hendaknya kalian berikan kepada mereka yang tidak dapat tersebut, misla ma anfaqu, misla yakni senilai, semisal senilai ma anfaqu, mahar yang dulu mereka bayarkan ketika menikahi istri mereka yang luput dan bergabung dengan orang musyrik itu, bayarkan maharnya, senilai maharnya dari ghanimah yang dirampas. Dari mana? Dibayarkan dari ghanimah yang dirampas. Nah, jadi fa'aqabtum artinya kalian mendapatkan ghanimah ya dari mereka, maka kalian berikan mereka-mereka yang lepas istrinya dan tidak ada pengembalian mahar dari orang musyrik itu, kalian bayarkan maharnya dari ghanimah. Ghanimah ini harta siapa asalnya? Ghanimah yang dirampas ini harta siapa asalnya? Harta musuh yang diperangi dan dikalahkan. Nah, yang harusnya berdasarkan hukum Allah, yang harusnya mereka taati, mereka harusnya mengembalikan mahar-mahar itu kepada ya, suami-suami tersebut yang istri-istrinya bergabung dengan mereka. Namun mereka tidak mau. Ketika hartanya dirampas dengan perang yaitu ghanimah, maka diambil dari situ haknya. Karena sekarang harta-harta itu sudah di tangan kaum muslimin dengan perang dengan ghanimah, maka tinggal diambil haknya senilai mahar yang merupakan mahar yang dulu mereka berikan kepada sesama mereka, diambil dari ghanimah kemudian diberikan kepada mereka-mereka itu. Nah, diberikan kepada mantan-mantan suaminya yang luput istrinya tersebut dan selama ini tidak ada pengembalian mahar. Nah, diambil dari harta mereka yang dirampas sebagai ghanimah. Ini makna ayat. Fa'aqabtum fa'atul ladina dhabat azwajum mithla ma anfaqu atuhum minal ghanimah, maksudnya berikan dari ghanimah yang dirampas. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi antum bihi mu'minun, alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi yang antum kalian bihi mu'minun, beriman kepadanya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian beriman kepadanya dalam menjalankan syariatnya, menaati hukum-hukumnya. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Fadhlu. Subhanallah. Bihamdika.